Tolong berikan tips agar Ramadan tahun depan saya tak sendiri lagi. Pertama, dekati Ustadz. Dekati Ustadz. Ustadz, Ustadz Noki, Ustadz apa, tanya dia. Ustadz, ada stok-stok Ustadz. Tolong dulu Ustadz. Aku cukuplah tahun ini bangun pakai jam wekir nih. Aku takut tahun muka pakai mercun lagi nampak. Kalau bisa adalah yang membangunkan Pak Ustadz. Ustadz ini banyak stoknya. Banyak. Khawatir kita kalau tak kita ambil, dia ambilnya sendiri. Minta sama dia. Tapi jangan lupa doa. Skenario ilahi begitu indah. Kalau tak percaya, tanya sama orang-orang tua kita. Coba datangi Pak Rifai Rahman, tanya beliau, Pak, gimana Bapak jumpa Ibu dulu? Ceritanya pasti indah. Beda sama orang sekarang. Orang sekarang tanya, Bang, iya, gimana Bang jumpa kakak dulu? Salah sambung. Apa kata Presiden Soekarno kepada istrinya? Adinda, kau tak pernah mencari aku, aku pun tak pernah mencarimu. Tuhan mempertemukan kita. Indah. Di mana Bang jumpa kakak dulu? Di Bang Riau Kepri. Kalian kerja di situ? Enggak, numpang dengar ceramahan. Gimana ceritanya? Pas balik, hilang selop. Pas sedang cari-cari-cari itu, terantuk kepala. Nah, tenang, apa? Indah. Bagaimana cara untuk mengganti puasa tahun lalu sementara jumlah puasa diganti tak ingat? Umur berapa sekarang? Umur 30 Pak Ustaz. Akil balik umur berapa? 10 Pak Ustaz. Berarti 20 tahun yang error nih. Iya. Dulu puasa berapa hari dalam sebulan? Biasanya saya ambil pangkal tengah ujung Pak Ustaz. Nah hitunglah, berarti dapat disimpulkan selama 10 tahun, setahun cuma 27, kali 10 berarti 270, 270 kali 3, nah itulah ganti. Banyak tuh Pak Ustadz, siapa nyuruh tinggalkan? Ustadz jujur Ustadz, Ustadz jujur, Ustadz Samad ini dulu lahir langsung jadi Ustadz? Tidak, pernah juga tinggal puasa? Pernah. Saya mulai puasa penuh itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP tahun 92 saya berangkat haji bulan Mei. Balik dari haji, kau sudah haji, tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh tinggal puasa, tak boleh pacaran. Maka saya tak punya pacar. Banyak menyesal sekarang. Itu pula manfaatnya kita haji muda itu menjaga diri kita. Jadi sebelum itu ada juga tinggal berapa hari. Saya sedang puasa, datang kawan bawa soto Medan. Mat, ayo makan puasa gua. Ini ha gitu. Ha gitu. Ah, wah nengok soto Medan. Tapi dah saya ganti dah. Ganti dah. Mak saya tanya, "Mak, waktu mak mengandung aku berapa hari tinggal puasa? Dulu kau sakit-sakitan dalam perut. Tuh tiap hari sakit, sakit. Maka 30 hari aku tak puasa." Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun ketiga 30 hari. Jadi untuk aku berapa hari mak tak puasa? 90 hari. Ganti mak. Setahun mak saya puasa Senin Kamis lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 8 hari. 10 bulan 80 hari. Tambahnya 8 hari lagi bulan 88. Tambahnya selesai. Sudah lunas hutang puasanya. Umurnya berapa? 70 tahun. Tapi tak saya paksa. Yang pula mak kita terpaksa. Ini ada jamaah ini umur 80 dipaksa. Ya? Saya paksa mak saya puasa puasa. Kenapa kau paksa? Saya dulu dipaksanya. Ah, ini tak betul. Jadi bapak yang punya utang 270 hari, kalau istiqomah puasa Senin Kamis setahun lunas. Dan orang yang puasa sehat. Sumu tasihu, puasa kau akan sehat. Ini darah ini berat. Darah ini berat menyembur dari jantung naik ke otak. Kenapa darah berat? Karena ada minyak di dalamnya. Minyak itu apa? Kolesterol. Kenapa berat ini di dalam? Kenapa? Karena di dalamnya ada gula. Gula membuat darah beku. Kenapa dia? Diabetes mellitus.